Nanti tentang madhab ahli sunnati wal jamaah fi usulidin, di dalam pokok-pokok agama, di dalam prinsip-prinsip beragama. Jadi kitab yang akan kita pelajari ini tentang prinsip-prinsip agama yang tidak boleh diselisihi. Wama dan apa-apa adrakah yang keduanya temui alaihi, di atasnya al ulama, para ulama. Apa-apa yang mereka ambil dari para ulama berupa akidah, berupa prinsip agama. Fi jami'il amsari, di seluruh negeri-negeri. Wa ma ya'taqidani min dzalik, dan apa yang keduanya yakini dari hal tersebut. Jadi pertanyaan Abdurrahman bin Abi Hatim atau Ibnu Abi Hatim ini tentang masalah akidah yang menjadi prinsip-prinsip agama. Dan tidak semua permasalahan akidah itu menjadi prinsip di dalam agama. Tetapi yang dibahas di sini adalah akidah yang menjadi prinsip-prinsip agama. Faqala, keduanya lantas berkata, adrakna al-ulama'a, kami telah menemui al-ulama'a, para ulama'. Fi jami'il amsari, di seluruh negeri-negeri. Hijazan, apakah itu di Hijaz? Hijaz itu di mana? Di mana? Di Saudi Arabia. Wa Iraqan, atau di Irak. Wa Misra, atau Mesir. Wa Syaman, atau di negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang ada 4 negara. Satu apa? Apa? Palestina. Terus 2? Suria. 3? Libanon. 4, Yordania. Itu dulu adalah satu wilayah yang disebut dengan negeri Syam. Kalau Masjidil Aqsa di wilayah mana? Dan dari 4 ini, di Palestina. Ini negeri Syam yang diberkahi. Dan kejayaan umat Islam di akhir zaman nanti ada di negeri Syam, bukan di Hijaz, bukan di Mekah Madinah, tapi di negeri Syam. Munculnya Taifah Mansurah, turunnya Imam Mahdi, turunnya Isa bin Maryam di negeri Syam. Kemudian matinya Dajjal di negeri Syam. Munculnya khilafah ala minhajin nubuwah di negeri Syam. Jadi para ulama ahli hadis itu rata-rata berasal dari negeri Syam. Demikian pula mayoritas para nabi dan rasul itu rata-rata dari negeri Syam. Sampai Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan negeri Syam. Asyarhu, penjelasan, nastafidu, kita mengambil manfaat min hadzal kalami, dari ucapan ini, arba'a fawaidah, 4 manfaat. Ucapan tadi itu adalah ucapannya Abdurrahman bin Abi Hatim, selesai. Kemudian diberi penjelasan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Itu, dari ucapan yang tadi itu kita mengambil 4 pelajaran penting. Al-ula, yang pertama, annal ilma, bahwasanya ilmu itu, yukhadu, dia diambil, dicari, min afwahil ulama, dari mulutnya para ulama. Seperti antum juga pengajian di sini mendengar langsung dari mulut, bukan merasa cukup membaca buku di rumah. Saya enggak butuh guru. Apa di zaman sekarang ada? Saya menemui ada beberapa orang yang aktif berdakwah, tetapi dia tidak mau berangkat pengajian. Ya, gengsi. Kemudian dia lebih suka belajar otodidak sendiri di rumah. Nah, ini bukan merupakan manhaj, metode di dalam menuntut ilmu yang baik. Tetapi ilmu itu diambil dari mulutnya para ulama. Wala yuktafa fihi bil kutub, dan tidak boleh merasa cukup ya di dalam mencari ilmu itu dengan kitab-kitab. Li'anna hadzainil 'alimaini, karena dua orang ulama ini, zakara, keduanya menyebutkan, annahuma, bahwasanya mereka berdua, rahala, bersafar, pergi ke luar negeri. Ilal Hijaz, safar ke Hijaz. Wal Iraq, safar ke negeri Irak. Wa Misra, safar ke Mesir. Wa Syam, ke negeri Syam. Wal Yamana, dan ke negeri Yaman. Wa hadhihi hiya ghalibu amsaril muslimin, ini adalah mayoritas negeri-negeri kaum muslimin. Allati yang kana, dahulunya, yatakatsaru fiha al-ulama, para ulama di negeri tersebut jumlahnya sangat banyak di masa dulu. fi dzalikal waqti, pada masa itu. Warihlatu, maka rihlah itu bepergian jauh, ila ahli ilmi, untuk menuju kepada ahli ilmu, hiya sya'nu 'ali al-himmati. Dia adalah merupakan situasi dan kondisi, dia adalah merupakan karakter alil himmah wa talab, orang-orang yang memiliki semangat tinggi ya di dalam menuntut ilmu. Alil himmah itu orang yang punya semangat tinggi. Alit talab, orang yang punya apa ini, rasa haus di dalam menuntut ilmu. Dan mereka ini, dua orang ulama ini, jalan kaki loh ke negeri-negeri. Sebagaimana kemarin kita sudah bacakan apa? Biografi mereka. Berjalan pada usia belasan tahun, sampai rehlah yang pertama itu sampai 9 tahun, kemudian berjalan lagi, kemudian setelah menikah anaknya yang masih kecil diajak safar. Pas di tengah perjalanan anaknya pas apa? Pas balik. Wah, itu senang sekali. Masya Allah, sekarang kau sudah menjadi lelaki yang sesungguhnya. Itu di tengah perjalanan di dalam menuntut ilmu. Wama min musannifin, dan tidaklah ada penulis kitab fi adabit talab, di dalam menjelaskan adab-adab menuntut ilmu, illa kecuali wahwa yadhkuru dhalik, kecuali dia pasti akan menyebutkan hal itu. Hal itu apa? Yaitu bersafar dalam rangka untuk berguru. Dan seperti itu, tidak dekem di rumah, baca sendiri di rumah, dengerin radio, apalagi nonton streaming. Itu manfaatnya tidak akan maksimal, tidak seperti orang yang hadir langsung di pengajian, di majelis. Dia bisa menyemak langsung kitab ya, dia bisa bertanya langsung jika ada satu hal yang kurang jelas. Kemudian dia juga bisa belajar adab dan akhlak dari gurunya. Bagaimana sang guru itu ketika dia mengajar ya, sikap dia terhadap orang-orang bagaimana, ditiru yang baik-baik, yang jelek-jelek dibuang. Kemudian dia mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah, mendapatkan apa, doa dari seluruh ikan-ikan yang ada di dunia, mendapatkan doa juga dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya diberikan bagi orang-orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, seperti itu. Bukan di rumah baca sendiri. Nanti kalau di rumah baca sendiri, salah paham dia, lalu menyebarkan pahamnya itu, dia menjadi orang yang sesat lagi, menyesatkan. Seperti hadis-hadis tentang baiat itu, wah itu kalau tidak dijelaskan oleh para ulama, rusak kita. Barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka mati jahiliyah. Lalu dia pahami sendiri, wah ternyata saya ini belum baiat, saya harus mencari guru yang bisa membaiat saya. Setelah itu dibaiat, setelah itu masuk ke dalam aliran sesat, lalu mengkafirkan orang muslimin yang belum berbaiat. Menurut versi dia, kelirulah itu, karena dia tidak mengambil ilmu dari mulut-mulut para ulama. Bal, bahkan afrada ba'duhum, sebagian mereka menyendirikan lidzalika ya, di dalam masalah tersebut musannafan khasan, satu karya tulis yang tersendiri, menyebutkan satu karya tulis tersendiri tentang sunnahnya bersafar di dalam menuntut ilmu. Ya, makanya saya ditanya, kalau saya misalnya meninggalkan tempat ini untuk berguru ke tempat lain gimana? Bagus. Itulah sya'nul ulama, itulah karakter para ulama di zaman dulu. Itu. Setelah antum nih di daerah sini, ini siapa nih ustaz-ustaz ahli sunnah yang ada di sini? Antum belajar sama mereka. Nah, setelah waktunya lama, saatnya antum mungkin bersafar kemana, mengambil ilmu dari orang lain di negeri yang lain. Seperti itu. Bahkan sebagian mereka menulis kitab tentang safar menuntut ilmu itu dengan tulisan tersendiri. Kal Khatib Al-Baghdadi, seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, sammahu, dia menulis kitab yang diberi nama Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Rihlah di dalam mencari ilmu hadis. Tapi rihlah para ulama beda dengan rihlahnya kita ya. Kita itu kalau lerah ngapain? Kalau rihlah kita. Berpiknik-piknik aja, ngombang-ngombe, mudang-medeng. Tidak seperti itu rehlahnya para ulama. Rehlah bersafar keluar kota ikut daurah, rehlah bersafar ya ke pondok, belajar ke pondok, rehlah ke luar negeri bertemu langsung dengan para ulama, menghatamkan kitab-kitab di hadapan para ulama ahli sunnah. Seperti itu. Bukan rehlah dalam artian piknik. Wa kaifa yakhludul insanu ilal kutub. وقد كان السلف يرون أن من أخذ العلم من علماء بلده wa lam yarhal yarawnahu mahruma. Wa kaifa, dan bagaimana yakhludul insanu, manusia itu senantiasa terus-terusan ilal kutub, bersamaan dengan kitab-kitab, dan tidak mau berguru. Wa qad kana salafu, dan bahkan para ulama salaf, yarawna, melihat, berpendapat, anna man akhadhal ilma, bahwa orang yang mengambil ilmu, min ulama ibaladihi, dari ulama negerinya saja, dari ustadz di kotanya saja, dari ulama negerinya saja, walam yarhal, dan dia tidak mau safar keluar, yarawnahu mahruma. Para ulama itu melihat orang ini adalah orang yang mahrum. Apa mahrum? Diharamkan dari mendapatkan ilmu dan banyak sekali keutamaan. Seperti itu. Dan para ulama kita banyak yang menulis perjalanan mereka di dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Seperti Anda pernah sampaikan di sini tulisan Syekh Akram bin Muhammad Az-Ziyadah ketika beliau memberikan daurah di Malang itu, beliau tulis perjalanan beliau dari Yordania sampai ke Indonesia, sampai ke Bogor, sampai balik lagi. Judul tulisannya Manazilus Surur fi Rihlati Indonesia wa Bogor. Itu lokasi-lokasi yang menyenangkan yang aku dapatkan pada rehlah ke Indonesia dan Bogor. Beliau ceritakan itu secara detail. Kalau kita kan rehlah kemana-mana, ran urang nulis apa-apa toh. Paling status Facebook OTW ngono toh. Enggak ada manfaatnya, enggak ada fawaid ilmu yang bisa didapatkan. Tulis, catat fawaid itu. Kadang-kadang itu bermanfaat bagi kita dan orang lain. Rawal Khatibu fi kitabihil madhkur. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan di dalam kitabnya yang tadi disebutkan, halaman 14. Kitab apa tadi? Apa judulnya kitab tadi? Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Rihlah untuk mencari hadis. Beliau menyebutkan di halaman 14 dari kitab tersebut, An Yahya bin Ma'in, dari Yahya bin Ma'in qala, dia berkata, arba'atun, ada 4 orang, la tu'lis minhum rusda, yang tidak cocok dijadikan sahabat karib, tidak cocok dijadikan kawan sejati, sedulur sinorowedi, enggak cocok. Siapa keempat orang itu? Harisud Darbi, penjaga malam, tukang rondo, yang pekerjaannya jaga di malam hari, dia jaga lelean, di siang hari apa yang dilakukan? Tidur. Enggak dapat ilmu. Tidak dapat ilmu orang seperti ini. Wa munadil qadhi, asisten hakim. Asisten hakim. Ya kerjaannya nuruti karepe Pak Hakim terus. Ya, siang, pagi, sore, malam menyiapkan besok materi di pengadilan bagaimana, wah ruwet ya. Sehingga waktunya habis. Wa ibnul muhaddits, anaknya ulama. Anaknya ulama ini enggak cocok jadi teman, kawan karib. Kenapa begitu? Kenapa anaknya ulama enggak cocok jadi sahabat karib? Karena biasanya anaknya ulama ini ngendel-ndelke bapake. Bapak kuwi kiai. Jadi nek ngopo-opo tenang, tenang saja. Tinggal tekon ro bapak. Rata-rata seperti itu. Tetapi bukan berarti ini secara mutlak ya. Tapi rata-rata ya, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, kata Yahya bin Ma'in seperti itu. Anak-anaknya para ulama itu illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya dia hanya akan membanggakan apa? Ayahnya. Padahal kata pepatah Arab, seorang pemuda itu bukan yang mengatakan itu loh bapak saya. Enggak. Seorang pemuda yang sejati, ya lelanang jagat, gentleman itu yang mengatakan ha anadha, ini saya. Itu bukan mengatakan wah bapak saya tentara, bapak saya polisi, bapak saya jenderal, bapak saya presiden, bapak saya kiai, bapak saya ustadz, habib, mubalek, bukan seperti itu. Tapi dia membuktikan kualitas dirinya sendiri, dan ilmu itu tidak bisa diwariskan kepada anak itu, kepada cucu. Seorang jadi raja bisa enggak mewariskan tahtanya kepada anaknya? Bisa. Tapi namanya ilmu agama ini tidak bisa diwariskan. Ya. Tolong ikhwan merapat ke depan. Itu ada teman-teman yang ada di luar ya. Kasihan, biar masuk. Bisa masuk. Tafassahu wa tawassahu fil majalis. Berluas-luaslah kalian, berlonggar-longgarlah kalian di dalam majelis. Ya. Kalau memang bisa untuk satu masjid, bisa untuk 100 orang, kenapa hanya diisi 50 orang? Itu itu diantara adab di dalam menuntut ilmu. Wis sak cerak-cerak ya ora apa-apa, insyaallah ora ketularan godhiken. Itu semakin barokah. Dan masa-masa seperti ini kelak nanti antum akan merindukannya. Ketika antum sudah tidak di sini, ketika antum nanti sudah tua, ketika antum nanti merantau ke negeri mana, antum akan merindukan masa-masa kita sekarang ini. Ini adalah di antara masa-masa emas dalam kehidupan kita. Ngumpul di masjid bareng mendengarkan pengajian, membaca kita bersama-sama, khataman, kembulan, madang. Itu menjadi kenangan yang apa kira-kira? Pahit apa manis? Kalau ada yang menganggapnya pahit berarti horor orang itu. Jadi tidak cocok itu anaknya ulama. Tapi bertemanlah dengan ulamanya itu sendiri, bukan dengan anaknya. Wa rajulun, dan yang keempat tidak cocok juga jadi sahabat karib. Rajulun, seorang lelaki, yaktubu fi baladihi, yang dia menulis di negerinya. Dia menuntut ilmu di negerinya saja, toktil, ndekem di kotanya saja. Wala yarhal, dan dia tidak mau pergi keluar, safar jauh, fi talabil hadis, di dalam menuntut ilmu hadis. Itu para ulama kita yang betul-betul ulama ya, yang rata-rata semuanya safar keluar kota. Setelah dia belajar di kotanya ya, dirasa sudah cukup, dia harus memenuhi rasa hausnya terhadap ilmu, bersafar ke negeri lain. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tagharrab 'anil awtan fa inna fis safari khamsu fawaid. Menjauhlah engkau dari negerimu, karena safar itu memberi engkau 5 manfaat. Macam-macam, ada ilmu, ada akhlak, engkau akan mendapatkan ganti dari saudara-saudara yang kalian tinggalkan. Makanya di Jakarta itu ya, saya tanya ini, saya bukan ingin membuat statement, di Jakarta itu saya bertanya kepada antum semua. Orang-orang yang sukses itu penduduk asli sana apa para perantau? Perantau. Kenapa demikian? Karena para perantau memiliki semangat juang yang tinggi. Kalau antum pengen ditempa dengan apa, memiliki jiwa yang memiliki semangat juang yang tinggi, jiwa antum pengen mendapatkan semangat juang yang tinggi, merantaulah. Bersusah payah di dalam menuntut ilmu. Kentekan duit, lapar, haus. Kemarin kita bacakan itu. Yang beli apa kemarin waktu ngaji ulama ini? Beli ikan. Sampai 3 hari iwake sudah agak mambu, agak bosok dimakan. Dan dia mengatakan innamal ilmu la yunalu birahatil jasad. Ilmu tidak akan didapatkan dengan raga yang berleha-leha. Tapi jangan dikira para penuntut ilmu terkosor-kosor, mereka enggak, mereka bahagia loh. Ya, mereka membawa kitab, membawa pena, membaca itu mereka merasakan nikmat luar biasa. Bahkan ada ulama itu ketika ditanya, kan nanti kalau kamu mati di surga itu kamu pengen apa? Saya pengen diberikan buku, pengen diberikan kitab, dan saya ingin menghabiskan waktu saya untuk belajar. Karena saking apanya? Nikmatnya di dalam menuntut ilmu. Tapi saya itu kalau baca itu 10 menit langsung tidur, enggak apa-apa. Ya, melek lagi, baca lagi. Ya, minum kopi yang deploan ya. Jangan sasetan nanti malah kembung wetenge, malah mah itu. Nanti itu membantu untuk bergengking. Dan paksa. Meskipun pertama ngantuk, enggak apa-apa, dipaksa terus. Nanti lama-lama kita akan menjadi orang yang kuat dan menikmati. Kalau bahasanya terlalu berat ya, antum baca buku-buku agama yang disenangi dulu. Antum senangnya apa ini? Tema akidah atau tema hadis atau sirah atau yang lainnya, baca. Setelah terbiasa membaca agak lama, baru nanti membaca kitab-kitab akidah dan manhaj. Nah, seperti itu penuntut ilmu, para pemuda seperti itu ya, safar menuntut ilmu. Makanya saya tuliskan di grup antum itu kan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza ra'aita shababal hayy qad nasha'u la yahmiluna qilal al hibri wal waraqa wa la tarahum ladal asyakhi fi hilaqin ya'ununa min salihi al akhbari mattasaqa fada'hum anka fa innahum hamajun qad badalu ulul himmati al hamaqa. Idza, apabila ra'aita, engkau melihat shababal hayy, para pemuda yang hidup, qad nasha'u, yang beranjak dewasa, la yahmiluna qilalal hibri, dia tidak membawa, kalau zaman dulu itu menuntut ilmu bawa botol kecil itu ada bulu ayam, itu namanya apa, qilalal hibri, tempat untuk, jadi kalau nulis dicelupin, nulis dicelupin, nulis celap-celup, celap-celup, Lalu zaman kan sekarang kan enggak. Dia tidak membawa pena, ya, mangsi apa? Tinta. Wal waraqah, dia tidak membawa kertas juga. Wala tarahum ladal asyyaqi fi hilakin. Engkau tidak melihat pula para pemuda ini duduk, ya, di hadapan para ulama di majelis ilmu. Mereka duduknya tidak di majelis ilmu, enggak bawa pena, enggak bawa kertas. Ya ununa min salihil akhbari mattasaqa, mereka tidak mempelajari hadis-hadis sahih dengan teliti, dengan tekun. Fada'hum anka fa innahum hamajun. Tinggalkan para pemuda model seperti itu. Fa innahum hamajun, karena mereka orang-orang rendahan. Qad baddalu ulul himmatil hamaqa, yang telah menukarkan semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu ditukarkan dengan kedumuan dan ketololan. Kalau bodoh itu al-jahlu, bodoh. Tapi kalau al-hamaqa itu bodoh nemen gitu. Bahasa kita apa? Pekok toh? Makanya saya terjemahkan pekok. Meskipun saya dikritiki orang, wah ini ustaz ini bahasanya kuasar ini. Saya cuma ngikuti Imam Syafi'i kok. Imam Syafi'i hamaqa ya saya terjemahkan pekok gitu aja. Durung tak terjemahke kocelok gitu. Tapi memang hamaqa itu lebih bodoh daripada sekedar jahil. Ya sudah setengah usia dilalui, tidak pernah mau belajar baca Quran, sibuk main sana sini, nongkrong sana sini, genjerang, paknak, piknik. Ya, sedangkan baca Quran tidak bisa. Ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita ingin menjadi penuntut ilmu yang sejati, jangan bersahabat dengan orang-orang seperti ini. Karena kalau kita bersahabat dengan mereka, ya kita akan ketarik. Jadi antum yang malam ini masih merasa, ya, masih merasa menjadi bagian dari mereka dan belum bisa meninggalkan mereka, saya yakin kualitas antum pun gak akan berbeda jauh dengan mereka. Ketika kita ingin aruki, ya, irtiqok, naik level, ya harus meninggalkan mereka, ganti teman-teman dengan teman-teman yang penuntut ilmu, nah, seperti itu, supaya tidak apa, magel, ya, menjadi penuntut ilmu yang mogol, ya, setengah matang, setengah mentah. Sampai mana kita tadi? Oh iya. Jadi ada 4 orang yang tidak cocok dijadikan kawan karib. Yang pertama Pak penjaga malam, yang kedua asisten hakim, yang ketiga anaknya ulama, yang keempat penuntut ilmu sing dekem ning kotanya sendiri dan tidak mau pergi. Itu sudut pandang siapa? Yahya Ibnu Ma'in, seorang tokoh dari kalangan ulama ussalaf. Jadi menuntut ilmu itu memang harus mengambil dari guru langsung. Ilmu guru yang sudah diserap, ya safar. Nyari guru yang lain lagi. Hadza fi man akhadha al-ilma an ulama'i baladihi. Ini ucapan beliau tentang orang yang hanya mengambil ilmu dari ulama negerinya sendiri. Wa lam yarhal ila ghairihim, dan tidak mau safar kepada ulama yang lain. Fa kaifa biman la yara mujalasatahum min usulit talab? Fakaifa, maka bagaimana biman dengan orang-orang la yara yang tidak berpendapat mujalasatahum, tidak berpendapat, enggak penting duduk di hadapan para ulama, min usulit talab. Kalau yang mau ngaji tapi ngajinya itu masih dekem di kampungnya sendiri, ini aja seperti ini enggak cocok jadi kawan karib. Bagaimana orang yang tidak ngaji babar blas, lebih enggak cocok lagi dijadikan kawan karib. Seperti itu. Main ke rumah tempat, di zaman sekarang itu persahabatan itu gak seperti dulu, tidak semesra di era Orde Baru. Persahabatan jarang antum itu berkunjung ke rumah temannya, hanya sekedar silaturahim, jarang. Bener gak? Tekon kabar paling langsung lewat WA, kabari piye mas, mbak, bro, sis, itu top. Kalau zaman dulu gak ada sarana komunikasi itu, betul-betul gak ada. Dan saya mengalami masa-masa itu. Gak ada sosmed, HP pun gak ada di zaman dulu. Kita tuh punya kerabat yang ke Jakarta, itu kalau mau telpon malam-malam harus ke Cawas, ke Klaten, naik ontel malam-malam. Namanya wartel, warung telekomunikasi. Ini sudah punah apa masih ada ini? Wartel ini sudah punah. Dulu ngobrol itu bayarnya 20.000, 30.000. Itu pun harus menunggu jam tertentu. Dan saya itu berkorespondensi dengan kakak saya, nulis itu pakai surat, hanya untuk tanya kabar. 3 hari, 7 hari baru sampai suratnya, nanti 1 bulan baru dibalesi, seperti itu. Jadi saling mengunjungi itu ada di zaman. Sekarang hampir punah. Illa man rahimahullah. Antum main ke rumah teman antum, antum punya koleksi kitab apa saja nih di rumah? Perpustakaannya punya apa saja? Oh, saya masih sedikit, enggak apa-apa, saya urung duwe blas. Barangkali antum bisa nganter saya beli kitab di mana gitu. Lah antum enggak ikut kembramen toh, ikut ning ora komanan fotokopian ya. Wis kitabe ra duwe, duwene siji fotokopian tetelan sisa. Seperti itu. Inna kalimallahi Musa, sesungguhnya kalimallah Musa alaihi salam, Nabiullahi Musa itu mendapat gelar kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Hatta idza jaa, gimana tuh hadisnya, ayatnya gimana, ada yang ingat? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin dzur ilal jabal in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Dan ketika Musa telah datang di waktu yang telah kami tetapkan, wa kallamahu rabbuhu, dia diajak bicara langsung oleh Allah. Bagaimana kata Allah? Innaka bilwadil muqaddasi tua, sesungguhnya engkau sedang berada di lembah suci Gunung Tursina. Saya pernah beberapa kali memberikan pengajian judulnya Kisah Musa di Lembah Suci Gunung Tursina. Pertemuan Musa dengan Allah, dan Musa diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara. Dan Musa ingin melihat Allah, tapi tidak mampu. Ya, Allah menampakkan diri di balik gunung, gunungnya hancur berantakan dan Musa jatuh tersungkur. Itu nabi loh itu. Nabi pilihan Allah. Lalu ada Lia Eden ngaku ketemu sama Allah. Mbah saya, mbah kakung saya itu waktu hidup dulu juga ngaku ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, mbah ya termuk mbah nek. Gusti Allah sampai datang ke mbayan. Hancur. Antum enggak usah berbicara tentang Allah. Seandainya matahari itu makhluknya Allah datang ke Klaten sini, apa yang kira-kira terjadi? Bukan hanya Klaten sing remuk, mungkin dunia ini pecah. Itu makhluknya Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan hijabuhun nur lau kasafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Hijabnya Allah itu cahaya. Jadi kalau hijabnya Allah ini dibuka, terangnya wajah Allah akan membakar setiap makhluk yang memandang kepadanya. Semua makhluk, bumi, planet-planet, memandang kepada wajah Allah hancur. Jadi kalau antum masih percaya ada orang Indonesia ngaku ketemu sama Allah, antum masih percaya, kebangetan leweng. Kebangetan sing weng. Itu akut wengnya itu. Kalimullahi Musa, sesungguhnya Musa alaihi salam sami'a biwujudi ilmin, beliau mendengar akan keberadaan ilmu, inda rajulin, yang dimiliki oleh seorang lelaki, yuqalu lahul khadiru, yang diberi nama Khadir, atau sebagian kita menyebut Khidir. Al-Khadir itu seorang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa, dan Musa diberitahu oleh Allah. Fama baraha, tidak berselang lama, hatta sampai rahala, dia bersafar, liya'khudala ilma ala yadaihi, untuk mengambil ilmu dari Khadir. Nabi Musa loh ini, seorang nabi yang bisa mengambil ilmu langsung dari Allah, karena dia kalimullah dan menerima wahyu dari Allah. Tapi tidak membuat beliau malas-malesan di dalam menuntut ilmu. Lah kita itu enggak ada yang ngasih tahu, kita juga enggak dapat ilmu dari Allah. Kecuali orang-orang sufi ya, suka mimpi itu mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Aku diberitahu oleh hatiku dari Tuhanku. Yang disebut dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu laduni. Jadi dia ngaji itu rasa neng beramen. Cukup neng omah itu sudah diberitahu langsung oleh Allah, ngerti-ngerti pinter dewe. Itu namanya ilmu laduni. Ada enggak ilmu seperti itu? Enggak ada. Dusta. Ketebus kerincing, ngoyoworo itu. Kalau ingin menuntut, kalau ingin mendapatkan ilmu, ya belajar. Enggak bisa ilmu didapatkan secara spontanitas. Seperti Doraemon itu punya roti ilmu. Roti tawar itu ditempelai ke kitab, ngetok toh, lalu dimakan. Kelingan kabeh. Nanti kalau buang air besar, hilang semua ilmunya. Nobita itu. Makanya Nobita zaman dulu nilainya itu merah terus rata usinau. Neng ngendel-ngendel ke Doraemon. Benar apa enggak? Ma'a annahu kana ya'tihi al-wahyu min Allah. Ya, ma'a annahu, bersamaan dengan itu beliau itu didatangi wahyu dari Allah. Bal kallamahu rabbuhu bila wasitatin, bahkan beliau diajak bicara oleh Tuhannya dengan tanpa perantara. Kama qala Allahu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Surat apa itu? An-Nisa ayat 164. Wa rusulan, dan para rasul, qad qasasnahum 'alaik, yang telah kami ceritakan kepada telah kami ceritakan kisah-kisah mereka kepada engkau, min qablu, sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan ada juga para rasul yang tidak kami ceritakan kisahnya kepada engkau. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Itu penetapan sifat kalam buat Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat kalam, memiliki sifat berbicara. Dan nanti kita akan sampai pada pembahasan ini, sifat kalam bagi Allah. Jadi Musa itu meskipun diajak bicara langsung oleh Allah, mendapatkan wahyu, tapi tatkala ada ulama lain yang memiliki ilmu yang tidak dia miliki, dia langsung safar mencari keberadaan Khadir tadi untuk berguru kepadanya. Bal akhbarallahu annahu balagha bihil hirsu ala dhalik ila al-istihanati bi kulli ma yukallifuhu fi sabili al-wusuli ila hadhihi al-ghayati an-nabilati. Bal bahkan akhbarallahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, annahu, bahwasanya, balagha bihil hirsu, semangat Nabi Musa itu mencapai, ala dhalika, di dalam menuntut ilmu, ila al-istihanati bi kulli ma yukallifuhu, sampai pada taraf, sampai pada derajat beliau itu menganggap remeh semua hal yang dibutuhkan di dalam menuntut ilmu. Wah, tapi lo ngaji itu kan kita butuh bensin. Wah, bensin itu enggak seberapa. Ngaji itu tapi ini jauh lo, enggak seberapa. Tapi ini hujan lo, enggak seberapa. Jadi menganggap remeh semua hal yang akan ditanggung fi sabilil wusul ila hadhil ghayatin nabilah. Yang akan ditanggung di dalam mencapai tujuan yang sangat agung ini. Yaitu tujuan untuk mendapatkan ilmu. Rintangan, hambatan itu semua dianggap remeh. Kata orang kita, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Pokoknya aku kudu belajar. Pokoknya saya harus bisa bahasa Arab. Pokoknya saya harus menguasai ya akidah ar-raziyain. Dan saya ajarkan kepada orang-orang. Saya dakwahkan kepada orang-orang. Entah itu lewat kultum, atau lewat jumatan, atau lewat pengajian remaja di kampung saya. Yang jelas saya harus mencapai tujuan itu. Apapun yang menghalangi saya anggap remeh. Seperti itu. Al-ghayah an-nabilah, tujuan yang mulia. Walau addahu ila safarin zi huqubin tawilatin. Meskipun ia melaksanakan hal tersebut dengan cara bersafar selama bertahun-tahun dan panjang. Seperti itu. Kama qala Allahu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa idh qala, dan tatkala telah berkata Musa, Nabi Musa, li fatahu, kepada muridnya, la abraha hatta ablugha majma'al bahraini, saya tidak akan berhenti sampai ketemu dengan pertemuan dua laut, au amdiya huquba, atau saya sampai bersafar sampai bertahun-tahun supaya bisa ketemu dengan Khadir tadi. Surat Al-Kahfi ayat 60. Itu semangatnya Nabi Musa di dalam menuntut ilmu, yang selainnya juga kita warisi. Kita warisi semangat tersebut dari para nabi dan rasul, dari para sahabat dan para ulama ussalaf. Semangat itu tinggi untuk mendapatkan ilmu. Wa rawa Abu Dawud, dan Abu Dawud telah meriwayatkan, nomornya 2750 dalam Sunan Abu Dawud, bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an makhulin, dari makhul. Makhul ini salah seorang ulama ussalaf. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kuntu dahulu kala, aku itu adalah abdan, seorang budak, bi Misra, di negeri Mesir, limra'atin, budak dari seorang wanita, min bani Hudzail, dari suku Hudzail, fa'ataqatni, kemudian dia membebaskan aku. Siapa? Makhul. Fama kharajtu min Misra, dan tidaklah aku keluar dari Mesir, wa biha ilmun, dan di dalamnya ada ulama, illa hawaitu alaihi fi ma ura, kecuali saya sudah berguru tuntas kepadanya. Thumma ataitu al-Iraq, kemudian aku pergi ke Irak, fama kharajtu minha wa biha ilmun illa hawaitu alaihi fi ma ura, kemudian aku pergi ke mana, ke Irak dan tidaklah aku keluar dari Irak kecuali aku sudah menuntut ilmu kepada semua ulama yang ada di sana. Di Klaten antum sudah belum? Dai-dai sunnah yang di Klaten ini sudah dituntut ilmunya. Ya, datangi, dimintai ilmunya, diajari, suruh ngajari bahasa Arab. Nek gelem. Era gelem ya wis. Kemudian pengajiannya di mana? Didatangi. Ya, selama bertahun-tahun sudah saatnya antum keluar menuntut ilmu kepada ustaz lain. Di kota-kota yang strategis yang banyak ustaz-ustaz sunnah sudah antum pelajari semua, antum keluar negeri. Kalau memang ada kemampuan belajar kepada para ulama. Seperti itu. Sebagaimana makhul ini, awalnya seorang budak. Budak yang hina. Tsumma ataitu Syam fa gharbaltuha. Kemudian aku mendatangi negeri Syam dan aku tampis, apa ini? Tapis, tumpes. Ya. Dibersihkan juga seluruh ilmu dan ulama yang ada di sana dipelajari semua. Itu kisah dari siapa? Makhul, seorang ulama ussalaf yang awalnya seorang budak dibebaskan. Dia enggak pengin jadi orang kaya, enggak pengin jadi apa. Ya, pengin menghabiskan usianya untuk menuntut ilmu. Walidzalika, maka dari itu tajidul ulama, engkau akan mendapati ulama itu idza tarjamu lil a'lam, apabila mereka menjelaskan biografi para ulama, zakaru syuyukhahum, mesti mereka akan menyebutkan syekh-syekh para ulama tersebut, wa talamidzatahum, dan menyebutkan murid-murid mereka. Balkanu yarawna, bahkan mereka melihat berpendapat anna nubughur rajuli, bahwasannya kesempurnaan ilmu seorang lelaki, yu'lamu, diketahui, min kathrati syuyukhihi, dari banyaknya guru yang dia pernah belajar kepadanya. Wala siyama, lebih-lebih lagi idza kana syuyukhu minal huzzaq. Faqad ja'a fi tahdhibil kamal lil mizzi, dan disebutkan di dalam kitab Tahdhibul Kamal tulisan Imam Al-Mizzi jilid ke berapa itu? 32. Judul kitab kok jilid ke 32. Jadi jumlah jilidnya ada 32 lebih. Sedangkan kita ini enggak bisa disebut satu jilid ini. Karena terlalu tipis. Ini enggak, mungkin ini 1/10 jilid ini. Dan para ulama nulis itu dalam kitab, dan tidak ada ilmu-ilmu selain ilmu Islam yang ditulis sampai puluhan jilid itu. Kamus bahasa Inggris berapa jilid paling banyak? Buku yang mengajarkan ilmu bahasa Inggris berapa paling banyak? Kamus Oxford itu katanya yang paling tebal, ya cuma satu jilid, cuma agak tebal. Itu sama kamus Munawir aja mungkin kalah. Apalagi Lisanul Arab, wah sakda pelangan begini. Beti 1, beti 2, beti 3, cuma 3 jilid. Itu nama kitab Nahwu Inggris ya. Kitab Nahwu bahasa Inggris gitu loh. Karena jelek-jelek begini saya ini pernah belajar itu. Beti 1 itu. Ya, grammar. Grammar ya namanya. Tata bahasa Inggris itu. Cuma karena saya enggak senang ya, gagal saya, enggak bisa bahasa Inggris. Yang teringat hanya I want to take a dump, I want to take a leak gitu toh. Gak ada yang lain. Bahasa Inggris. Dan saya pernah hidup di kampung Inggris di Jawa Timur itu, belajar bahasa Inggris. Tapi mungkin karena saya gak bakat ya, lambi saya gak seperti kunci Inggris, jadi kurang fasih ngomong Inggris itu. Di dalam kitab Tahdhibul Kamal, anna Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi, bahwasanya Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi qala, mengatakan, katabtu an alfi syaikhin wa kasrin kulluhum thiqatun. Saya itu berguru kepada 1000 orang ulama. Semuanya ulama thiqat, ulama yang lurus akidah dan manhajnya. Bukan ulama abal-abal, gurunya sampai 1000. Kita gurunya berapa? Guru yang mengajari akidah yang lurus, manhaj yang benar, sampai 1000 gurunya. Itu kalau dihitung 1 tahun berguru umurnya enggak cukup ya. Umur manusia itu paling cuma 60-70 kan. Wa qala adz-dzahabi fi tadhkiratil huffaz, Imam Adz-Dzahabi mengatakan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz jilid ketiga halaman 1032, halamannya, jumlah halamannya 1000 lebih. Jumlah halamannya 1000 lebih, dan itu butuh untuk dibaca, bukan yang diplonga-plongoi tok. Saya secara pribadi itu mulai tertarik dengan bahasa Arab ketika saya sekolah di sini. Sekolah saya di sini nih. ngontel dari bayat. Setiap kali Jumatan di Masjid Raya itu kok saya lihat itu ada orang-orang masuk ke ruangan khusus. Itu saya tanya, itu orang-orang ngapain itu? Itu ada perpustakaan umumnya. Saya mulai masuk ke perpustakaan umum Masjid Raya. Di situ ada buku-buku bahasa Indonesia dan ada buku-buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab Hindu. Itu saya melongo gitu. Ini kitab kok indah sekali ya tulisannya ya. Pakai tinta emas ya, enggak beda dengan seperti ini. Tapi itu puluhan jilid. Itu saya melongo. Cuma tak ambil, tak buka-buka. Susunannya kok bagus. Ya itu tertarik saya. Melongo. Terus saya bilang, kalau pinjam buku di sini gimana? Harus jadi anggota. Mulailah waktu itu saya menjadi anggota resmi perpustakaan Masjid Raya Klaten. Setiap Jumat orang-orang pulang, saya di perpustakaan. Sampai saya sering dimarahi sama penjaga parkir itu. Kancane wis mulih sampai asar, sampai bareng asar itu saya masih di situ. Dia, aku ki selak mulih, Mas. Iki sepedamu ki gara-gara sepedamu iki aku dadi resah mulih-mulih. Padahal ya hanya sampai asar tok, setelah itu pulang. Enggak seperti si Albani, kalau si Albani 16 jam di perpustakaan. Sampai tukang perpustakaan ini, wis iki kuncinya tak serahkan kepada antum saja, Mas. Jadi yang bau reksa di situ di perpustakaan itu si Albani. Setiap hari 14 jam, 16 jam, 14 jam, 16 jam. Dan beliau bekerja sebagai tukang memperbaiki arloji. Itu tokonya hanya buka 2 jam tok. Payu-payu rong jam tutup. Setelah itu pergi ke perpustakaan. Belajar selama puluhan tahun. Namanya kitabnya luar biasa, Syalban itu. Terus ini gimana nih cara baca bahasa Arab kayak gini nih? Piye ya mumet-mumet. Tapi kalau keinginan itu tulus dari lubuk hati yang paling dalam dan ada semangat, ada usaha untuk mewujudkannya, Allah mesti akan kasih. Ya, tetapi Allah itu tahu mana yang benar-benar pengen sama ya gur abang-abang lambe tok. Aku pengen gur mandek teng lambe. Gak ada usaha, gak ada doa, gak ada ketertarikan. Nah, seperti itu. Apa kata Imam Az-Zahabi tentang tarjamah Ibnu Mandah? Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Wa uddatu syuyukhihi alladziina sami'a wa akhadha anhum wa addatu, dan jumlah syuyukhihi, syekh-syekh beliau, alladziina, yang sami'a, dia mendengar, wa akhadha, dan mengambil ilmu anhum dari mereka, 1700 syaikhin, 1700 syekh, gurunya al-Imam Ibnu Mandah, penulis kitab Tauhid Imam Ibnu Mandah. Ada kitab Tauhid tulisan Imam Ibnu Mandah. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Gurunya sampai 1700 berguru kepada ulama. 1700. Kalau ndekem terus mungkin enggak ini? Enggak mungkin ndekem terus nang omah gawe sari mindoki loro. Mboke pedes. Wah, semegrik gembro bias. Ya kan bisa dapat guru sampai 1700. وَمَا بَلَغَنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَمِعَ مَا سَمِعَ وَمَا dan tidaklah balagona sampai kepada kita anna ahadan, bahwasanya ada satupun min hadhihi al-ummah, dari kalangan umat ini, sami'a ma sami'a, mendengar apa yang beliau dengar, wala jama'a ma jama'a, dan mengumpulkan apa yang beliau kumpulkan. Artinya tidak ada satupun dari kalangan umat Islam yang memiliki guru sebanyak beliau. 1700. Masya Allah. Wa'lam, maka ketahuilah, anna akhdal ilmi, bahwasanya mengambil ilmu, menuntut ilmu, minal kutubi, dari kitab-kitab itu hasan. Itu satu hal yang sangat bagus. Semangat membaca itu bagus. Walakin, akan tetapi, fil iktisari alaihi kusurun zahirun. Akan tetapi, fil iktisari alaihi, jika seseorang merasa cukup dengan membaca kitab saja, kusurun zahir, itu adalah sikap yang apa? Kusur, kurang. Kekurangan yang sangat nyata. Wal ma'thuru minas salaf, justru yang diriwayatkan dari para ulama salaf, huwa tahdhiru, adalah peringatan keras, tahdhir, min talabil ilmi, dari menuntut ilmu, ala man bidha'atuhu al-ilmiyatu maqsuratun 'alal marqumi fis suhuf. Justru yang menjadi ajaran para ulama salaf adalah tahdhir, peringatan keras, min talabil ilmi, dari menuntut ilmu, ala man bidha'atuhu al-ilmiyah, kepada orang-orang yang modal ilmunya maksuratun, itu hanya apa maksuratun itu? Maksuratun itu terbatasi alal marqumi fi suhuf, dengan halaman-halaman yang ada di kitab. Maknanya aib besar menurut para ulama salaf jika kita belajar kepada orang yang orang ini hanya belajar dari buku saja, dia nggak punya guru. Saya punya guru nggak? Punya. Kalau antum bilang itu juga nggak punya guru. Dulu pernah ada salah seorang oknum di tempat di Klaten ini, waktu saya ngajar mulakhos itu di tahdir saya, ente itu nggak pernah belajar mulakhos, sok ngajari mulakhos. Loh, siapa bilang? Saya belajar mulakhos sama guru-guru saya di Jawa Timur dan saya mengajarkan kembali. Cuma orang ini tidak tahu aja. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian secara rutin juga insya Allah ya para-para dai-dai sunnah di negeri kita ini mereka telah belajar ilmu kepada para ulama dan senantiasa belajar kepada para ulama. Mereka menghadiri durus ilmiah, pelajaran-pelajaran ilmiah, khataman kitab yang disampaikan oleh para ulama di negeri kita. Ya, setiap tahun, setiap setengah tahun, setiap 3 bulan ada. Dan para guru-guru kita menghadiri itu. Artinya mereka terbimbing sampai hari ini. Tidak bisa mereka memutuskan diri dari bimbingan para ulama. Makanya kalau ada statement yang aneh, fatwa-fatwa ganjil, yakin itu mesti jauh dari bimbingan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Baik, itu saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 1 jam ya. Antum tolong kasih tanda. Dicorek gitu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan membaca masih pada faedah yang pertama dari ucapan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi yang dia riwayatkan dari ayahnya dan teman ayahnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk bersoal jawab sebagaimana biasa. Bagaimana cara menjaga hidayah seperti pertama mendapat hidayah? Ya, muskilah orang yang berhijrah itu ketika mendapatkan hidayah dia tidak istiqomah. Itu muskilah. Di mana-mana seperti itu. Orang hijrah dia tidak bisa istiqomah di atas jalan hijrahnya. Makanya hidayah itu manis dan kita merasakan itu, kita semua merasakan itu. Awal-awal kali kita mendapatkan hidayah, kita mulai membaca Al-Qur'an, mulai hadir pengajian itu terasa sangat indah. Tapi keindahan itu biasanya akan hilang dalam jangka waktu tertentu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dia tidak istiqomah, tidak eksis di dalam di jalan hidayah. Karena dia tidak menempuh cara-cara yang mengantarkan dia kepada istiqomah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr menuliskan risalah kecil ada 50 atau 60 halaman. Dan itu bisa dibaca sekali baca ya. Misalnya antum pergi kemana nih? Ke Jakarta daripada melongo baca itu, insya Allah sekali jalan Klaten mulai baca sebelum sampai Jakarta itu sudah selesai. Judulnya Asrul Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah di dalam istiqomah agar kita senantiasa istiqomah di jalan hidayah. Di antara yang terpenting adalah hidayah itu milik Allah. Maka hendaknya kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikannya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah merasa mendapat hidayah, senantiasalah meminta hidayah itu terus-terusan. Jangan merasa, wah sekarang saya sudah ngaji semangat, gak bisa, gak ada yang bisa menjamin. Tahun berikutnya antum masih bisa semangat. Karena godaan dunia itu besar, berat. Apalagi antum punya pengalaman buruk, ya kenangan kemaksiatan bersama teman-teman yang zalim, teman-teman yang usat, ahli maksiat. Biasanya setan itu akan mengingatkan antum dengan masa-masa itu. Wah, sudah 1 tahun saya ngaji di Mbramen ya. Tiba-tiba saya teringat kenangan lama bersama teman-teman saya. Waktu kami di tengah hari ya kelenger bareng, mendem bersama-sama. Solidaritas itu terasa tampak indah sekali. Kemudian dia mencari di Facebook. Weh, gimana kabarnya? Lah piye, mendem neh kok piye? Jadi mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum arisan? Boleh arisan itu, apakah termasuk menggantungkan nasib, mengundi nasib dengan anak panah? Anak panah mengundi nasib dengan anak panah itu enggak ada duitnya. Mengundi nasib dengan anak panah itu antum arep nyambut gawe ngucake panah, urono berarti aku dodole kudu rono. Beda dengan arisan. Arisan itu seperti orang yang hutang, benar tidak? Antum setor 1.000 rupiah, tapi kok pulang bawa duit 1 juta. Itu duit yang banyak itu punya siapa? Punya teman-teman antum yang antum pinjem itu. Dan arisan ini boleh tatkala kita bisa membayar setoran itu tepat pada waktunya. Kalau enggak maka menjadi tidak boleh. Demikian pula arisan kurban juga seperti itu. Apakah sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh sama? Dalam ilmu fikih itu ada namanya at-tasyrik fil ibadah. Tasyrik itu memperserikatkan ibadah. Ya, syaratnya adalah ketika ibadah itu dia itu tidak dimaksudkan zatnya. Ibadah tersebut tidak dimaksudkan zatnya, kemudian sifat kaifiahnya waktunya sama semua, maka kita cukup melakukan satu dan meniatkan untuk banyak. Contohnya nih, sebelum subuh ya. Sebelum subuh itu ada banyak sholat bisa dilakukan. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ba'dal wudhu. Empat ini, dua rakaat semua itu. Tapi karena sholat-sholat ini tidak dimaksudkan secara zatnya, maka kita boleh cukup melakukan satu saja dan diniatkan keempat-empatnya, dan kita dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Tetapi tidak semua jenis sholat bisa diberlakukan seperti ini. Syaratnya sama, waktunya sama, kaifiahnya sama, dan tidak dimaksudkan zat dari ibadah tersebut. Bagaimana hukumnya memenuhi undangan pernikahan saudara kita yang non-muslim? Saya secara pribadi lebih baik tidak. Kenapa? Karena kematian, pernikahan, kelahiran itu adalah merupakan momen bagi setiap agama di dalam melakukan ritual ibadah mereka. Benar tidak? Di dalam pernikahan itu bukan hanya orang kafir, orang Islam sendiri. Itu ada ritual ibadah tidak? Ada. Akad nikah itu ritual ibadah. Demikian pula orang kafir juga begitu. Ya, kalau antum mendatangi pernikahan mereka, sama saja antum mendatangi peribadahan mereka. Meskipun itu saudara kita, ra urusan kalau saya loh. Saya ra urusan. Oh, mbah saya, adik mbah saya mati, saya juga enggak datang. Men, mati ya men kono mati. Ada waktunya mati kan? Waktunya mati men mati. Gitu. Kan mereka orang kafir. Nabi Ibrahim sampai mengatakan kepada ayahnya, "Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahda." Dan mulailah permusuhan antara aku dan engkau, dan sampai engkau beriman kepada Allah semata. Jadi orang muslim, orang Islam itu harus membenci orang kafir. Dalam hatinya harus benci. Karena orang kafir pun juga benci. Allah Ta'ala mengatakan, walan tardo ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millat. Orang Yahudi, orang Nasr tidak akan pernah ridho kepada kalian. Mereka benci kepada kalian. Hatta tattabi'a millat, sampai kalian ikut agama mereka. Jangan ketipu dengan akhlak yang baik, murah senyum. Ya kalau dia murah senyum, ya kita gantian senyum, gitu aja. Adapun berloyalitas, haram ya. Kalau dia utang ke mak kita, kita punya duit, diutangi. Diutangi, gak apa-apa, tolong. Dia punya hak tetangga. Tetapi untuk kecintaan dalam hati kita, ini gak boleh kita mencintai mereka. Ayatnya apa ada? Ada di dalam Al-Usulul Thalatsah. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa duna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak kalian dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun itu ayahnya, meskipun itu saudaranya, meskipun keluarganya. Tidak boleh, tidak ada. Dan di dalam kitab Tartibul Madarik, di dalam kitab Tartibul Madarik dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam kitab Mauqif Ahli Sunnati Wal Jama'ah ala manhaj ahli Mauqif Ahli Sunnati Wal Jama'ah min Ahli Al-Ahwa'i Wal Bid'ah. Disebutkan biografi salah seorang ulama salaf namanya Bahlul bin Rashid Al-Qayrawani, salah seorang pembesar dari madhab Maliki ya. Adapun nama Bahlul di zaman sekarang malah dijadikan apa? Dijadikan apa nama Bahlul itu? Umpatan ya. Oh ente Bahlul ente. Artinya Bahlul apa? Yaitu bodoh tadi itu. Sangat bodoh. Padahal itu nama ulama salah. Bahlul bin Rashid Al-Qayrawani. Sebagian mengatakan Buhlul bin Rashid Al-Qayrawani. Satu ketika Buhlul bin Rashid Al-Qayrawani menyuruh muridnya untuk membeli minyak samin dengan kualitas bagus. Lalu muridnya datang kepada pedagang. Tidak ada yang punya minyak kualitas bagus kecuali orang Nasrani. Dan dia beli. kata orang Nasrani. Untuk siapa? Untuk Buhlul bin Rashid Al-Qayrawani. Oh, kalau begitu tak kasih dua kali. Harusnya uang itu cukup untuk beli satu aja, tapi dikasih dua. Bonus 100%. Inni ataqarrabu ilallahi bil bahlul kama tataqarrabuna antum ilaihi bihi. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Bahlul sebagaimana kalian mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintainya. Saya tuh cinta dengan Bahlul, makanya tak kasih diskon. Kemudian dibawa pulang, kata muridnya kepada gurunya, ini sudah dapat dari mana? Dari orang Nasrani. Kok ini dapatnya kok banyak banget? Ya karena orang Nasrani itu memberi sampean diskon 100% karena dia cinta kepada engkau. Kata Imam Bahlul bin Rashid Al-Qayrawani, kembalikan minyak ini, minta lagi duit saya. Lah kenapa harus begitu muridnya? Kan malah jos ini. Beli satu dapat dua. Kan kita ini halal, kita diberi kok. Kata Bahlul bin Rashid, saya khawatir kalau saya menerima minyak ini, menerima diskon 100% ini, ya dari orang Nasrani ini, dari orang kafir ini, lalu akan tumbuh rasa cinta di dalam hatiku kepadanya. Kemudian aku termasuk yang terancam firman Allah Ta'ala, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhiri waduna man hadallaha wa rasulahu, dan seterusnya. Saya tidak ingin punya rasa cinta. Sampai begitu hati-hatinya. Ala kulli hal, kebencian itu hanya berhenti sampai pada hati saja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau dia tidak mengganggu, ya kita berbuat baik kepada dia. Ya, sakit kita tengok, ya. Dia butuh utang, ya kita kasih utangan. Dia jatuh, ya kita bantu. Ya motornya macet, raiso nyelah, kita selake. Ben, macet, rasa ditulung ya. Nah, udah itu delik ya. Tidak boleh seperti itu, haram. Mengganggu para wisatawan kafir yang ke negeri kita, enggak boleh. Bagaimana jika kita apa ini? Jika ketika kita sholat, hewan peliharaan seperti kucing duduk di sajadah kita dan membuat posisi sholat tidak sempurna, apa harus disingkirkan? Ya disingkirkan kan bisa, cengkiweng singkirkan bisa. Nabi SAW ketika sholat malam, Aisyah itu membentangkan kakinya ketika sujud. Nabi apa namanya, menyingkirkan kakinya Aisyah untuk sujud. Ketika berdiri, Aisyah menselonjorkan lagi. Ketika sujud, disingkirkan lagi oleh Nabi. Dan itu tidak membatalkan sholat, gerakan seperti itu. Lebih atal mana sholat di lapangan dengan di jalan? Apakah sholat di jalan diperbolehkan? Tidak boleh, karena kaful apa itu, imatatul adha anit tarik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Al imanu bid'un wa sab'una syubah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tarik. Keimanan itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, akidah, tauhid. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bukan malah bumpeti jalan. Gitu. Kecuali sudah minta izin kepada pemerintah atau instansi terkait, itu pun juga aslinya tetap enggak bagus. Cari lokasi yang lain lah, sawah apa kebun gitu. Ya. Kan ada, mosok ora enek tempat lain itu kayaknya enggak mungkin. Kayaknya enggak mungkin. Insya Allah mesti akan tetap ada selama kita berusaha. Wong Indonesia ini masih luas kok. Ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Artinya masih banyak tempat-tempat longgar itu. Bisa di halaman rumah orang pinjem, ataupun di jalan, ini sangat tidak dianjurkan. Jadi lebih utama di lapangan. Apakah kita boleh ini tadi belum dibaca ya. Apabila kita mendapat hantaran makanan dari tetangga atau saudara, tapi dari acara bid'ah atau tradisi jahiliyah, misalnya apa ini, momong apa, kenduri, wiwit, atau selamatan kematian, bagaimana hukum makanan itu, apakah boleh dimakan? Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr mengatakan tidak boleh dimakan, karena makanya kita itu merupakan bentuk apa, dukungan kita kepada mereka, bentuk pembenaran kepada mereka. Terkuat kecuali kalau makan. Jadi tidak bolehnya itu bukan karena makanan itu haram secara zatnya, enggak. Wong sego kok, sego kan halal. Benar tidak? Kecuali kalau kita menerima itu akan menjadi semacam apa ya, legalitas bagi orang-orang. Wih, ustaz ya juga tak kayak yo gelem kok. Berarti kan yo itu ngene iki asline. Gur kono ki isin. Nyatane tiga yo arep. Kalau seperti itu maka tidak boleh. Tapi kalau kita menerima enggak ada efek apa-apa. Ya namanya makanan nasi kan halal ya, kecuali sembelihan untuk selain Allah. Seperti wiwitan itu sembelihan untuk Dewi Sri itu haram itu dimakan, enggak boleh. Adapun yang lain sesajen itu ya kencur, ndok, uang, makanan yang lain itu hukum aslinya halal. Karena memang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Cuma ketika dikhawatirkan kalau kita menerima itu akan menjadi pembenaran, menjadi hujah bagi mereka. Alahnya gini ya dikai warap. Ya maka itu tidak boleh. Atau kita menolaknya itu dalam rangka untuk apa, memboikot mereka agar mereka berhenti. Dan boikot itu dari orang tinggi ke orang yang rendah. Seperti antum punya ponakan, antum punya anak, ya antum punya bawahan, itu boikotnya mereka akan. Tapi kalau antum itu bawahan kok memboikot atasan, itu malah antum terboikot. Apakah kita boleh menggunakan akal dalam memahami agama sebatas manakah kebolehan tersebut? Boleh. Tapi tidak boleh secara mutlak. Ada area-area di dalam agama ini yang tak mampu dijangkau oleh akal. Apakah itu? Akidah itu enggak bisa dijangkau oleh akal. Ya, Allah memiliki sifat kalam. Gimana antum mau menetapkan dengan akal? Surga, neraka enggak bisa dengan akal. Ya. Tetapi akal itu tidak akan mampu memahami agama kecuali dengan cahaya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap pakai akal itu. Yang tidak boleh itu adalah mendewa-dewakan akal sampai menghukumi seluruh dalil dicocokkan dengan akal. Yang orang-orang liberal yang paling jago dalam masalah ini. Tidak punya rasa takut dia. Ya. Sampai mengantarkan mereka pada penghinaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akal mereka. Ya, dikatakan Nabi itu kalau di Arab ada jambu juga akan nyolong jambu. Itu akal saya mengatakan seperti itu. Dan itu pelecehan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sepakat di dalam kitab Al-Mujma', ya, orang melecehkan Nabi, menghina Nabi, hukumnya bunuh kalau berlaku hukum Islam. Dan dia telah kafir, melakukan kekufuran, harus mengulangi lagi syahadatnya. Na'udzubillah min dzalik. Apabila kita tahu ada saudara membawa pulang motor pacarnya, lalu motor tersebut kita pinjam untuk kajian. Ini motornya aja sama apa sama pacarnya ini? Apakah ilmu tidak barokah atau kita termasuk orang yang membiarkan adanya kemungkaran? Dan apakah kita berdosa? Iya, tidak barokah. Membawa pulang motor pacarnya. Jadi antum punya teman, teman antum pacaran, motornya pacar dibawa sama teman antum, terus motornya antum pinjem gitu ya. Ya secara hukum fikih sah, tapi tidak etis gitu. Kan minjem kan nembung, sementing orang nyolong nembung minta izin, tetapi tidak etis. Lebih baik dia tuku sisan. Apakah membiarkan adanya kemungkaran? Ya dinasihati, apalagi itu teman antum. Kalau enggak mau, jangan jadikan teman. Enggak cocok orang seperti itu jadi teman. Apabila kita menasihati keluarga yang pacaran, pacaran lagi, kemudian dia berkata, orang yang pacaran mereka pas setelah nikah juga harmonis gitu. Maksudnya dulu waktu pacaran, mereka dulu waktu mudanya pacaran, tapi setelah menikah harmonis. Tapi ada yang waktu sebelum menikah itu enggak pernah pacaran, tapi menikah malah tidak harmonis. Dan malah berkata apabila ta'aruf secara syar'i, apakah menjadi jaminan keluarga harmonis? Apakah juga enggak yang bercerai? Nah, ini orang memahami agama dengan akal. Ya, karena kita beribadah kepada Allah bukan dari sisi hasil saja. Paham? Ya, orang keluarga tidak bercerai, tapi yakinlah itu keluarga tidak diberkahi. Dia sejak awal pacaran, bangga dengan pacarannya. Setelah menikah, harmonis. Ya. Tidak bercerai. Tetapi itu keluarga tidak diberkahi. Ya. Tidak bisa menerima dalil. Tidak bisa mendapatkan hidayah. Bahkan terkadang itu adalah istidraj di dunia. Ya. Siapa? Fir'aun juga harmonis. Abu Jahal harmonis. Sampai neraka harmonis. Abu Jahal, Abu Lahab juga begitu. Tabat yada Abi Lahabi watab wamroatuhu hammalatal hatab, celaka Abu Lahab. Demikian pula istrinya, si pembawa kayu bakar, harmonis di dunia, harmonis sampai ke neraka. Jadi harmonis ini tidak menjadi jaminan kebenaran ya. Dan harmonis ini para sahabat ada gak yang bercerai? Saya tanya, para sahabat ada gak bercerai? Para ulama salaf ada gak bercerai? Ada. Itu bukan satu hal yang aib. Bukan satu hal yang aib. Tapi yang aib itu pacaran, itu aib. Itu aib. Ya kita berharap mudah-mudahan keluarga itu bisa harmonis. Tetapi kita juga tetap harus menancapkan keinginan yang kuat menempuh jalan pernikahan itu dengan cara-cara yang syar'i. Kalau sekedar harmonis, ya itu tadi, Abu Lahab pun harmonis. Mungkin dia terinspirasi oleh Abu Lahab. Mah, mamah, ada apa, papah gedang? Nanti kita harmonis ya. Oh iya, insya Allah sampai neraka kita akan tetap bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan seorang lelaki, dia lebih baik ditusuk kepalanya dengan jarum yang menyala dari besi sampai meleleh daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Lah kalau pacaran ada enggak yang enggak menyentuh? Mustahil bin mustahal, apalagi di zaman sekarang. Bagaimana cara menjelaskan sunah-sunah Nabi kepada orang tua? Diajak ngaji orang tuanya, jangan dijelaskan. Kalau dijelaskan nanti mengajari orang tua. Bayi wingi sore ngajari orang tua. Diajak ngaji orang tua. Pas tablik akbar itu kesempatan emas, dibelikan buku majalah yang ringan-ringan, kemudian dipasangkan stasiun apa? Parabola, agar orang tua kita menyaksikan acara-acara televisi dakwah sunnah. Sekarang sudah banyak, ada channel Roja, Roja TV, Insan TV, ada apa lagi? Banyak sekali. Ya banyaklah, antum lebih tahu masalah pertipian itu. Sebaik-baik wanita adalah yang betah di rumah. Benar. Paling sebaik-baik wanita yang betah di rumah dan tidak dilihat oleh lelaki asing. Sebaik-baik wanita. Bagaimana jika istri kita ingin berkarir atau berdakwah sebagai pengajar? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Boleh, jika memang aman dari fitnah, aman dari ikhtilat, dan dia juga menutup aurat, enggak apa-apa. Tetapi yang terbaik tetap yang tinggal di rumahnya. Dia tetap bisa mengajar di rumah, dia ngundang anak-anak, ngundang umahat-umahat, diajari taklim misalnya Iqra, baca Quran, bahasa Arab sederhana, durusul lughah, seperti itu bisa. Atau dia ngajar tetapi di kelas khusus putri. Adapun kalau berkarir itu harus berikhtilat, ya dilihat oleh laki-laki asing, kita pun sebagai suami enggak rela, betul tidak? La yadkhulul jannata dayus. Tidak akan masuk surga laki-laki dayus yang tidak punya kecemburuan. Istrinya dilihat orang banyak itu dia biasa, enggak ada perasaan berdosa. Itu padahal yang pakai hijab, apalagi yang enggak pakai hijab. Ya, lebih berat lagi nanti balasan yang akan dia dapatkan kelak di akhirat. Makanya kemarin saya di Bekasi ada pengajian judulnya Sifat dan Karakter Lelaki Sejati. Di bagian akhir itu saya sampaikan afatur rujulah, hal-hal yang bisa mengurangi kejentelan seorang lelaki. Kejentelmenan seorang lelaki. Jadi para nabi itu semuanya disebut dengan kata-kata rijal. Adapun dzukur lenang tok. Tapi kalau rijal itu lelaki yang sejati. Di antara melemahnya fenomena gentleman di tengah-tengah kalangan kaum muslimin adalah banyaknya ikhtilat, campur baur laki dan wanita di dalam satu ruangan. Itu menunjukkan apa namanya, para lelaki ini sudah tidak memiliki kecemburuan. Jiwa kelelakiannya sudah banyak luntur. Itu di antara yang merusak apa? Jiwa lelaki seseorang. Apakah investasi di pasar modal itu haram? Saya tidak tahu pasar modal itu. Bayangkan doi ratakan. Jika haram, investasi apa yang sesuai dengan syariat? Investasi yang sesuai dengan syariat, ada banyak tau investasi itu. Antum beli tanah di kota, berapa tahun dijual sudah dapat untung lagi. Banyak tau. Adapun di pasar modal saya nggak tahu gimana cara kerjanya pasar modal itu. Kan saya awam dalam dunia-dunia seperti itu. Apa pialang apa? Saham, jual beli saham itu saya enggak tahu. Apakah BPJS kesehatan juga termasuk tidak sesuai syariat jika dia mengandung unsur gharar? Iya. Gharar itu untung-untungan. Antum setor tiap bulan 100.000, lalu sakit kena biaya 100 juta, antum gak bayar apa-apa, itu namanya goror. Tapi kalau antum gak sakit, setoran antum tiap bulan 100.000 itu hilang. Ya, itu sama dengan orang beli lotre, kan begitu. Beli lotre 10.000, kalau untung dapat 1 juta, kalau gak untung ya hilang. Itu namanya unsur apa? Goror. Seperti membeli kucing di dalam karung, ya nak isinya kucing, ya gak garangan. Misalnya saya menikah. Jangan misal, antum harus menikah. Kok misal gitu loh. Menikah kok misal, berangan-angan tok. Aduh, seandainya saya menikah. Ini wong horor iki. Apakah keponakan dari istri saya menjadi mahram saya dan saya boleh berjabat tangan? Tidak boleh berjabat tangan. Tetapi dia itu menjadi mahram, tetapi mahram yang sementara. Mahram yang sementara. Mahram itu ada yang mu'abbad, kekal abadi selama-lamanya, contohnya mertua. Ya, mertua antum itu akan menjadi mahram antum selama-lamanya meskipun istri antum sudah meninggal. Enggak boleh antum menikahi ibu mertua antum selama-lamanya sampai hari kiamat. Atau istri dari ayah-ayah antum selama-lamanya enggak boleh sampai hari kiamat. Itu namanya mahram mu'abbad. Ada mahram mu'aqqad, mahram yang sifatnya sementara. Di antaranya kasus ini tadi. Yaitu tidak boleh mengumpulkan antara kakak dengan adik. Mbak Yuni dirabi, adik yo dirabi sisan. Tidak boleh. Atau mengumpulkan antara bibi dengan keponakannya. Ya, mbok ne cilik dirabi, keponakannya juga dirabi. Itu tidak boleh. Harus milih salah satu. Nanti kalau adiknya, ternyata dia memilih adiknya atau memilih kakaknya. Kakaknya dia peristri. Setelah itu dia cerai sama kakaknya, baru boleh dia menikahi adiknya. Atau dia bercerai dengan bibinya, baru dia boleh menikahi keponakannya. Yang setahu saya, tetapi meskipun mahram dia tidak boleh berjabatan tangan. Wallahu ta'ala. Jika ada saudara atau tetangga kita yang meninggal dunia dan kita gotong royong, sehabis itu kita disuguhi makanan bersama, bagaimana hukumnya jika kita makan-makan tersebut? Tidak apa-apa. Yang dilarang itu adalah makanan yang dihidangkan dalam rangka niyahah. Kalau di tempat kita ya, biasanya itu setelah pemakaman malah. Kumpul-kumpul di rumah mayit, itu niyahah. Kumpul-kumpul di rumah ahli mayit, kemudian makan, minum di situ, itu yang haram. Tapi kalau antum membantu, ngelak, terus dikasih wedang sekedar, kata para ulama, sahibul mayit ini, kalau dia ngasih orang lain berkunjung ke rumahnya, hanya sebagai ikraman lidduyuf, memuliakan bentuk, memuliakan tamu, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu makanan yang dilakukan dalam rangka untuk niyahah. Ya, biasanya kalau di tempat masyarakat kita ya, saya terang-terangan aja, itu terjadi setelah proses pemakaman selesai. Sampai 7 hari. Ada yang 3 hari, ada nanti 40 hari lagi, 100 hari lagi, ya itu tidak boleh. Seperti itu. Bagaimana hukumnya jika kita menghadiri pengajian terus di kajian itu setiap awal kajian kita membaca per ayat Al-Quran lalu dibaca bersama-sama? Apakah boleh? Boleh kalau memang tujuannya untuk ngajari. Tapi kalau sudah semuanya sudah bisa baca sendiri-sendiri, kenapa dibaca bareng-bareng? Seperti ngajari anak-anak, yuk ditirukan. Kita akan membaca surat Al-Ikhlas kali ini ya. Ya Pak Guru, itu boleh. Tapi kalau jadi rutinitas, sudah bisa membaca atau masih baca bersama-sama, itu yang jadi masalah. Seorang perawat mendapat hadiah makanan dari keluarga pasien, apakah boleh? Nah, kenapa enggak boleh? Kecuali kalau makanan itu diniatkan untuk riswah sogoan, enggak boleh. Tapi kalau hanya ngasih biasa ya enggak apa-apa toh. Yang disebut sogo itu antum memberi sesuatu kepada orang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi hak antum. Tidak menjadi hak antum, tapi antum merebut itu dengan cara mengasih sesuatu. Itu namanya sogo, riswah. Contohnya antum daftar ke anak ke sekolah negeri favorit, enggak diterima. Antum bayar kepada guru supaya diterima, itu namanya nyogok. Itu kata Syekh Utsaimin seperti itu. Tapi kalau antum mau pasang listrik, sudah bayar, prosedur syarat-syarat sudah dipenuhi semua, tetapi tidak segera dipasang-pasang karena petugasnya njaluk duit, antum ngasih ya wis. Ini tak kasih segera dipasang. Itu tidak disebut apa? Sogok. Karena antum memang membayar orang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya antum. Paham gak ini? Tapi kalau untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi hak antum, itu namanya riswah, sogok. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Apakah tertidur di masjid dan punggung menyentuh lantai telentang membatalkan wudu? Saya sudah pernah sampaikan masalah ini ya. Para ulama ahli sunnati wal jamaah berbeda pendapat tentang tidur. Apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak? Sebagian mengatakan tidur itu membatalkan wudu. Sebagian lagi mengatakan tidak. Sebagian lagi mengatakan batal kalau sampai ngorok. Sebagian lagi mengatakan batal kalau sampai terlentang. Sebagian lagi mengatakan ya meskipun tidak terlentang dia tetap batal. Yang saya yakini tidur itu membatalkan wudu. Dalilnya adalah sabda Nabi, wika ussahi wika ussahi al-ainan. Idza namatil ainan istatlaqal wika. Tutupnya lupa itu adalah mata. Tutupnya lupa itu adalah mata. Jika mata ini sudah tertutup, maka orang akan menjadi lupa. Benar tidak? Antum kalau sudah tidur, ingat enggak? Enggak ingat. Istatlaqal wika, maka tutup itu akan hilang. Kalau mata sudah tertutup, sudah tidur, maka tutup itu akan hilang. Kelepedol. Itu dalilnya. Dan di dalam kitab Al-Mausu'atul Fiqhiyah Al-Muyassarah tulisan Syekh Husain Al-Awayishah hafizahullah ta'ala itu ada 7 jilid dan itu kitab fikih yang bagus sekali. Disebutkan di kitab Al-Taharah ada salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah di masa dulu. Dia memiliki pendapat yang kuat, yang kekeh bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Sampai dia Jumatan, di sampingnya ada seorang lelaki yang tidur. Lalu dia mengatakan dalam hati, oh dia tidur. Ya enggak apa-apa, tidak batal wudunya. Lalu dia mendengarkan khutbah lagi. Dan di tengah tidur, lelaki ini buang angin dengan suara yang keras. Duar. Kira-kira ya. Lalu dia kaget, wah buang angin keras sekali suaranya. Setelah komat, ulama ini mengatakan kepada lelaki yang buang angin tadi, kum fatawadda, berdiri engkau dan wudulah. Lelaki ini mengatakan, loh, kenapa saya harus berwudu? Lakat kharaja min karih, kata ulama tadi, engkau telah buang angin. Kata lelaki tadi, tidak, saya tidak buang angin kok. Kata ulama tadi, wallahi lakat kharajat min karih, demi Allah telah keluar angin dari diri engkau. Kata lelaki, tidak, bal min ka kharajat, bahkan kamu yang buang angin. Setelah kejadian itu, ulama ini merubah pendapatnya. Yang awalnya tidur tidak membatalkan wudu, dia meralat tidur itu membatalkan wudu. Karena kalau orang sudah tidur, buang angin pun seseorang tidak terasa dan tidak tahu. Berdasarkan hal ini, maka pendapat yang saya yakini lebih kuat, tidur itu membatalkan wudu. Makanya Jumatan itu hati-hati. Jumatan itu saya lihat itu jadi ajang tidur berjamaah. Pertama kali tidur bergenggeng begini. Ya, setelah innalhamdalillah khutbatul hajah selesai itu kayak badan-badan tok enggak ada kepalanya. Dungkluk gitu. Sirahe nang ndi? Enggak kelihatan dari belakang itu kayak badan tok gitu. Oh, hati was lungguh ning depan mimbar pertama kali bergenggeng, tahu-tahu begini. Ngorok sisan. Ngorok. Sampai ada orang yang punya penyakit enggak bisa tidur sama dokter disuruh Jumatan. Apa hukum? Kita lewatkan aja nanti bisa Jabriana. Bolehkah kita mengasih kertas sama wanita yang isinya mengajak untuk berta'aruf dengan perantara orang lain? Lewat perantara orang lain. Kenapa harus pakai kertas? Lewat perantara orang lain, jangan pakai kertas. Itu nanti menimbulkan virus merah jambu kluto. Kalau pakai kertas seperti itu, apalagi Jabrian ya. Membangunkan sholat malam, masya Allah. Itu semuanya codot, ndak seireng. Apakah tertidur di masjid dan punggung menyentuh lantai? Oh, itu sudah ya. Apa hukum menjadikan masjid untuk tempat istirahat sementara seperti berdiskusi perkara dunia? Boleh. Bersendau gurau atau untuk atau untuk bermain dalam waktu sementara boleh. Para sahabat Nabi pun bahkan latihan memainkan tombak di dalam masjid sampai Aisyah melihat dan Rasulullah pun menemaninya. Masjid di zaman Nabi itu fungsinya banyak sekali. Rumah singgah, orang-orang safar itu dia ke masjid. Di sekarang enggak, masjid malah digembok ikape. Wah, cocok ae. Jain tok gembaki wae nengane gur nunut ngendok tok. Ya enggak apa-apa, karena masjid itu untuk tempat singgah orang-orang yang safar. Kayak saya ini lebih senang singgah di masjid. Ya, gratis kan? Bisa mandi, ya, sholat di situ, tidur di situ. Tapi pernah juga kita diusir itu dalam rangka menuntut ilmu juga. Diusir. Cokoti lemut diusir di sana. Wah, serang. Pahit tok. Tapi boleh ya. Maka kepada para takmir masjid, biarkan masjid itu terbuka 24 jam selama aman ya. Yang diamankan kota infaknya aja. Jadi kalau ada musafir datang ke situ, tafadhol silahkan nginep di sini. Kecuali kalau ada track record yang jelek ya, diminta KTP-nya itu lebih aman. Bolehkah memanfaatkan diskon atau bebas ongkir dalam belanja online? Boleh. Kalau enggak ada syarat apapun ya. Enggak ada syarat apapun, antum bukan merupakan anggota, antum enggak kenal sama dia, artinya ini diskon berlaku untuk semua orang tanpa ada, boleh enggak apa. Tapi kalau syaratnya itu ada syarat-syarat tertentu ya, itu lebih baik dihindari. Boleh enggak membaca doa zikir pagi dan petang di luar waktu, misal di saat sholat? Nah, gimana maksudnya ini? Boleh enggak membaca doa zikir pagi atau petang di luar waktu, misal di saat sholat? Ya enggak boleh. Sholat ya pakai zikir-zikir sholat. Sholat kok baca zikir pagi dan petang? Sholat bacaannya zikir sudah ada. Tahiyat, doa iftitah, doa rukuk, doa sujud, itu yang kita baca. Kecuali beberapa potongan doa isinya permintaan, itu enggak apa-apa. Antum ketika sujud, karena Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru minad du'a. Kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Berdoa dengan beberapa doa yang ada di zikir pagi petang boleh. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa an. Ya Allah sehatkan badanku, ya Allah sehatkan mataku, ya Allah sehatkan pendengaranku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Zikir-zikir ma'thur yang diajarkan Nabi boleh, tapi ketika sholat sendiri. Nek nah, antum dadi imam ndonga dawa-dawa itu tidak boleh. Kasihan makmumnya. Ya, ada yang kepoyo, ada yang selak jemput istrinya, istrinya itu sedang hamil, sedang dalam masa-masa apa persalinan, dia sholat, malah antum suwe-suwe, kan kasihan. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Kok Gus Miftah mengaku belajar dari kadzab, bohong, ketebus kerincing. Nah, antum percaya berarti antum beng. Itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam biswa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.